Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada malam hari ini melanjutkan pelajaran sorob, yaitu membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, dan kita malam ini memasuki subbab ke-6. Nah, yaitu Al-Idgham. Ya, silakan bergantian membaca. Mas Fadil membaca. Bismillah. Qala al-muallif hafidhahullah, subbab yang ke-6, qala al-muallif hafidhahullah, subbab yang ke-6 dari bab yang ketiga, yakni al-idgham. Yang A, pengertian idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau al-idkhal. Idgham berasal dari masdar fi'il adghama, jadi masdarnya al-idghamu, hamzahnya qat'i. Menurut ulama bahasa Arab ahli Kufah, atau masdar dari fi'il iddaghama, seperti iddakara, menjadi al-idghamu, hamzahnya wasal, menurut Imam Sibawaih dan ulama ahli Basrah. Naam, hasab. Naam, idgham secara bahasa artinya al-idkhal, yaitu memasukkan. Adkhala yudkhilu idkhalun. Idgham berasal dari masdar adghoma. Adghoma yudghimu idghamun. Nah, hamzanya qat'i karena berasal dari fi'il sulasi masjid satu huruf atau fi'il ruba'i. Nah, dikatakan ruba'i karena berjumlah 4 huruf ya. Namun hakikatnya dia berasal dari fi'il sulasi masjid satu huruf. Nah, dan ini menurut pendapat ulama bahasa Arab ahli Kufa, menurut ulama Kufiyun. Nah, atau masdar dari fi'il iddaghoma, seperti kita mengucap iddakaro, ikut wazan apa? Apa wazannya? Ifta'ala. Nah, ifta'ala. Iddaghoma masdarnya iddighom. Iddighom. Nah, barakallahu'alaikum. Hamzanya wasol, menurut Imam Sibawai dan ulama ahli Basra. Nah, ya, Mas Zubair baca. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, idgham secara istilah, idgham secara istilah artinya mendatangi atau mengucapkan dua huruf, yang pertama bersukun dan huruf yang kedua berharokat dari satu makhraj, dengan pengucapan sekali ucap yang tidak ada pemisah di antara keduanya. Ya, cukup. Idgham secara istilah artinya mendatangi atau mengucapkan dua huruf. Huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat dari satu makhraj, yaitu ada dua huruf yang sama, ya, ada dua huruf yang sama. Nah, yang huruf, dua huruf yang sama ini, huruf pertama sukun, yang kedua berharokat dari satu makhraj. Nah, atau bisa dikatakan lebih luas dari huruf yang sama, karena bab idgham bukan sekedar mutamatsilain namun juga bisa mutanajisain, mutaqaribain. Nah, maka lebih umum kita katakan mendatangi atau mengucapkan dua huruf yang huruf tersebut ada yang sukun dan ada yang berharokat, atau huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat dari satu makhraj dengan pengucapan sekali ucap yang tidak ada pemisah di antara keduanya. Iya. Mas Rizal, lanjutan bacaan. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Bab idgham adalah bab yang luas dikarenakan yang pertama bisa terjadi pada semua huruf hijaiyah selain alif. Yang kedua, bisa terjadi pada dua huruf yang sama, mutamatsilain, seperti waqad dakhulu, dan pada dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya, mutajanisain, seperti pada firman Allah idzalaltum waddat ta'ifatun atqalad da'wa qad tabayyana. Yang ketiga, juga pada dua huruf yang makhrajnya berdekatan dan berbeda sifatnya, yakni mutaqaribain, seperti pada firman Allah alam nahlukum wa qur rabbi arhamhuma. Yang keempat, bisa terjadi pada satu kalimah atau kata seperti madda abba faro, atau pada dua kata seperti qur rabbi kullah. Iya, hasab. Cukup. Nah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah, bab idgham adalah bab yang luas dikarenakan bisa terjadi pada semua huruf hijaiyah selain alif. Kenapa alif tidak bisa terjadi padanya idgham? Apa jawabannya? Karena alif selalu sukun, tidak bisa menerima harokat. Sedangkan tadi disebutkan idgham itu adalah ada huruf yang sukun dan berharokat, kan? Ya. Nah, bisa terjadi pada dua huruf yang sama. Nah, yaitu mutamatsilain. Seperti pada waqad dakhalu, yaitu terjadi idgham dal pada qad. Nah, dal pada qad idgham ke dal pada dakhalu. Nah, di situ ada dua huruf yang sama, yaitu ada dua dal. Yang dal pertama sukun, qad ya, ada di satu kata. Dal berikutnya berharokat di kata yang lain, kata setelahnya waqad dakhalu, waqad dakhalu. Nah, terjadi apa di sini? Idgham. Idgham apa? Mutamatsilain. Terjadi pada dua kata. Nah. Dan pada dua huruf yang sama makhrajna, yang sama makhrajnya, namun berbeda sifatnya, disebut dengan mutanajisain atau apa? Mutajanisain. Nah, seperti pada firman Allah Ta'ala idzalamtum. Nah, idzalamtum waddat ta'ifa atqalat da'awa qad tabayyana. Nah, di situ ada terjadi apa? Idgham adzal ke adzwa. Ya. Naam. Dzal dan dzwa ini satu makhraj. Dzal adzwa, apalagi tsa, satu makhraj, kan? Naam, di mana makhrajnya? Ada ujung gigi seri atas dan ujung lidah, itu ya. Naam. Barakallahu fikum. Namun berbeda dalam sifatnya. Naam. Dal sifat dan dha ada perbedaan sifat, sifat isti'la'nya atau istifalnya. Dha isti'la, kalau dal istifal misal. Naam, barakallahu fikum. Atau sifat-sifat lainnya. Wadat ta'ifa. Juga di situ ada ta' dan ta', sama makhrajnya namun beda sifatnya. Ada sifat isti'la istifal, atau sifat syiddah, atau sifat rokhawa, atau sifat jahar hamas. Nah, ada perbedaan sifat. Juga Athqalat da'wa sama ta. Enam idgham kepada dal. Wa qad tabayyana dal kepada ta. Enam yang dua-dua huruf ini yang disebutan dal dan ta atau yang dal dan dha. Enam berasal dari satu makhraj. Enam. Barakallahu fikum. Juga pada dua huruf yang makhrajnya berdekatan, yang makhrajnya berdekatan dan berbeda sifatnya, yaitu disebut dengan mutaqaribain. Seperti pada firman Allah Ta'ala, alam nakhluqkum. Nah, terjadi idgham qaf kepada kaf. Nah, qaf di pangkal atau tenggorokan ya. Kafnya di ke depannya, lebih depan. Nah, di situ berdekatan, makhrajnya berdekatan. Wa qur rabbi, lam dan ra juga berdekatan makhrajnya. Wa qur rabbi rahamhuma. Ya, kita baca catatan kaki. Mas Fasya baca catatan kaki. Bismillah, qala al muallif hafizallahu taala. Catatan rincian pembahasan tentang idgham pada sebagian besar kitab sharaf. Bukan itu, yang catatan kaki nomor 3 baca. Berkata Soban. Berkata Soban rahimahullah. Qala al-muallif hafizahullah taala. Yang catatan kaki nomor 3 berkata Soban rahimahullah, melihat kepada asal huruf dikatakan mutaqaribain, namun ketika terjadi idgham penggantian salah satu huruf agar menyamai huruf yang lain. Hasyiah Soban ala. Diulang. Melihat kepada asal huruf. Melihat kepada asal huruf dikatakan mutaqaribain, namun ketika terjadi idgham termasuk dari mutamatsilain, dikarenakan tidaklah terjadi idgham melainkan setelah dilakukan qalb atau penggantian salah satu huruf agar menyamai huruf yang lain. Iya, mengerti artinya? Ya, dijelaskan di papan tulis ya. Nah, tadi di awal pelajaran disebutkan idgham adanya dua huruf. Huruf pertama berharokat. Huruf kedua, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Contoh misal antum bikin tulisan madda. Nah, mim fathah, dal sukun, yang dal yang pertama sukun, dal yang kedua berharokat, lalu menjadi madda. Nah, ini idgham itu terjadi ketika apa? Ketika adanya dua huruf yang sama, yang dua huruf tersebut diawali dengan sukun. Nah, dan ini asal dari idgham, yaitu ketika adanya dua huruf yang sama. Nah, adapun yang mutaqaribain, yang disebutkan terjadi idgham mutaqaribain, yaitu karena berdekatan makhrajnya ya, itu secara asal sebelum terjadinya idgham, namun setelah terjadi idgham huruf tadi berubah kepada huruf setelahnya. Ya, sehingga terjadilah idgham. Kalau tidak berubah tidak mungkin terjadi idgham. Nah, seperti apa? Nah, seperti misalkan disebutkan di situ. Ya, id dholamtum misalkan. Nah, id dholamtum. Ini ya. Ini terjadi idgham dal kepada dha, iya kan? Sebelum terjadi idgham, dal ini berubah menjadi dha. Berubah. Lalu setelah itu idgham. Adapun secara tulisan masih tetap ditulis pada huruf aslinya. secara tulisan tetap ditulis pada huruf aslinya. Nah, itu. Barakallahu fikum. Seperti antum mengucap baca ini. Apa bacaannya? Rabbun. Rabbun kan? Iya enggak? Kita masukkan al. Apakah antum baca al-rabbu atau ar-rabbu? Ar-rabbu. Ada idgham enggak? Ada idgham. Idgham di mana idghamnya? Lam kepada ra. Lalu ra-nya ditulis tasdid karena apa? Karena secara bacaan ra-nya double kan ar-rabbu secara bacaan. Nah, ar-rabbu. Berarti ini asalnya adalah lam berubah menjadi ra. Yang tadinya al-rabbu menjadi lamnya berubah menjadi ra. Nah itu. Lam berubah menjadi ra. Itu ya, ar-rabbu itu asalnya. Namun dalam tulisan yang idgham mutaqaribain tetap ditulis pada bentuk asal. Bentuk asal. Mengerti enggak? Sehingga yang seperti ini ar-rabbu kalau kita rinci satu persatu tulisannya ada alif yang di dalam hamzah wasal, lalu lam, lalu double ra, lalu ba tasdid. Nah, sehingga ketika dikembalikan kepada asalnya, asalnya kan robun, robun, roknya satu. Kenapa jadi roknya dua di sini? Mengerti nggak? Arrobu, arrobu di sini roknya tasdid kan? Berarti roknya dua bukan? Dua. Padahal mufradnya ketika nakiro, maksudnya robun. Berapa roknya? Satu. Ketika dikasih al, harusnya kan tetap satu. Seperti kolamun, kolamun, ya. Kopnya berapa? Satu. Ketika masuk al, al kolamu, iya kan? Tetap nggak berubah, kopnya tetap satu. Begitu juga pada robun, masukkan al menjadi apa? Al robu, roknya tetap satu kan? Nah, cuman kalau dalam ejaan terjadi idgham, idgham apa? Mutaqaribain di situ. Ar robu, ya. Nah, sehingga Pak Rok dikasih tasdid yang memberitahukan bahwasanya lam ini lebur, dianggap tidak ada, berubah menjadi Rok, lalu terjadi idgham. Cuman dalam tulisan lam tetap ditulis, dalam tulisan lam tetap ditulis. Nah, Waalaikumsalam. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa Robun Roknya satu ketika dikasih al Roknya jadi dua, apa jawabannya? Mengerti pertanyaannya? Ar-Rabbu, selain Rabbu apa lagi? Misalkan As-Syamsu, As-Syamsu, Samsun. Nah, Samsun ya. Sinnya satu kan? Nah, ketika masuk al, kenapa jadi dua sinnya? As-Syamsu. Ada tasdid kan? Dua kan? Rabbun, roknya satu. Kenapa ketika ada al, roknya jadi dua? Ar-Rabbu, apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa? Siapa yang jawab? Tadi kan dijelaskan. Al-kolamun, kopnya satu ya. Masuk al tetap satu enggak? Satu. Kolamun, al-kolamu. Apa lagi? Mistaratun, al-mistaratu. Ya. Mirwahatun, al-mirwahatu. Tetap satu kan? Al artinya apa? Al itu enggak merubah huruf setelahnya, nggak berubah, artinya huruf setelahnya tetap, isim yang kemasukan al tetap, nggak akan berubah. Yang tadinya nakiro menjadi ma'rifat, yang tadinya tanwin menjadi tidak tanwin kalau isimnya munsharif, ya, itu kan. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kolamun al kolamu, al mirwahatun al mirwahatu, robun ar robu, ya, bertambah hurufnya, roknya tambah jadi double rok. Jadi tasdid artinya double rok kan? Kenapa roknya jadi double di sini? Apa jawabannya? Lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Kenapa dengan lam syamsiyah? apa? Idgham. Ya, dia jelaskan. Antum diminta jelaskan, diminta jelaskan kenapa? Kalau ada yang bertanya, "Loh, kenapa kok jadi lahnya double dan tadinya satu? Kenapa enggak sama dengan kolamun al-kolamu? Kopnya tetap. Kok ini sekarang ro-nya bertambah satu?" Seperti juga asyamsun menjadi asyamsu, sinnya bertambah satu karena tasdid sih. Apa jawabannya? Nah, tulisan asyamsu lamnya tetap ditulis berdasarkan pada sebelum terjadinya idgham. Tulisannya sebelum terjadi idgham. Adapun bacaannya setelah terjadi idgham. Nah, agar tidak salah dalam maca dikasih tasdid. Karena tulisan merujuk kepada sebelum terjadinya idgham. Tulisan merujuk kepada sebelum terjadinya idgham sebab dia mutaqaribain, bukan dari dua huruf yang sama. Mengerti? Karena dia bukan dari dua huruf yang sama. Kalau idgham itu harus dari dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka ketika itu terjadilah idgham. Sedangkan yang seperti ini dari dua huruf yang berbeda enggak? Huruf yang berbeda, cuman makhrajnya berdekatan sehingga dikatakan mutaqaribain. Maka dalam tulisan tetap kembali kepada asal yaitu sebelum idgham. Adapun dalam bacaannya kan idgham. Maka supaya enggak salah dalam membaca dikasih tasdid untuk mengingatkan apa? Bahwa di situ ada idgham mutaqaribain. Ada idgham mutaqaribain, mengerti? Nah, karena kalau sampai lamnya dibuang, ya, maka terkesan idghamnya idgham mutanajisain, ya kan? Idgham yang dari huruf yang sama, sedangkan dia bukan dari huruf yang sama, dari huruf yang berbeda, namun berdekatan makhrajnya. Bisa mengerti? Nah, karena itu, ketika dikatakan di sini terjadi idgham apa di sini? Di buku idgham mutaqaribain, contohnya alam nakhluqum wa qurrabbirhamhuma 6 dan contoh-contoh lainnya, ini tulisan sebelum terjadi idgham ditetapkan ataupun secara bacaan, maka setelah terjadinya perubahan huruf, setelah terjadi perubahan huruf yaitu huruf yang tadinya beda menjadi sama. 6 Qul lam bukan. Kemudian setelah itu Robbi. Di sini ada idgham lam kepada ro kan? Nah, sebelum terjadi idgham lam ini dirubah menjadi ro. Maka menjadi kur. Robbi. Lalu setelah itu di idgham. Ya, mengerti? Nah, karena tidak mungkin terjadi idgham kalau hurufnya berbeda. Nah, adapun dalam tulisan masih menetapkan tulisan sebelumnya yaitu masih menetapkan tulisan yang makhrajnya berdekatan mutaqaribain. Nah, ini maksud dari tanbih yang nomor 3. Ya, kita baca ulang tanbih yang nomor 3. Berkata Soban, melihat kepada asal huruf dikatakan mutaqaribain, yaitu idgham apa? Idgham untuk idgham mutaqaribain, melihat kepada asal huruf. Karena dua huruf tadi ketika di idgham berasal dari satu makhraj yang berdekatan, dari makhraj yang berdekatan. Namun ketika terjadi idgham termasuk dari mutamatsilain. Kenapa? Karena huruf tadi harus dirubah dulu. Sebelum di idgham huruf tadi harus diubah. Ya, sehingga sama. Diubah kepada apa? Kepada huruf yang menyamai. Qurrabbi berarti apa? Lamnya diubah menjadi ra. Lam diubah menjadi ra. Naam. Kenapa? Dikarenakan tidaklah terjadi idgham melainkan setelah dilakukan qalb, penggantian salah satu huruf agar menyamai huruf yang lain. Nah, mengerti ya? Nah, karena itu terjawablah apa yang sempat ditanyakan atau ada yang menjadi ganjalan tentang ar-rabbu. Kenapa ro-nya double? Ro-nya. Padahal mufradnya ro-nya cuma satu. Nah, tadi apa jawabannya? Karena terjadi idgham mutaqaribain, maka dalam tulisan ditulis sebelum terjadinya idgham. Namun secara bacaan adalah terjadi idgham. Nah, karena itu ditulislah tasdid untuk mengingatkan bahwasanya lam tadi sudah enggak berlaku, yang berlaku adalah ro-nya. Nah, karena itu disebut lamnya lam apa? Lam syamsiyah, yam yang lebur tidak dibaca masuk kepada huruf setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, Haris baca, Haris lanjutan bacaan. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Catatan, rincian pembahasan tentang idgham pada sebagian besar kitab shorof terbatas pada jenis idgham yang pertama, yaitu idgham mutamatsilain. Ya, baca catatan tadinya. Berkata Al-Hudhari rahimahullah ta'ala, nazim yaitu Ibnu Malik membatasi pembahasan pada idgham mutamatsilain dikarenakan sesuai dengan pembahasan ilmu shorof. Adapun pembahasan yang sesuai untuk ilmu qiraah, maka pembahasan idghamnya lebih luas. Nah, cukup hasab. Ya, catatan, rincian pembahasan tentang idgham pada sebagian besar kitab shorof terbatas pada jenis idgham yang pertama, yaitu idgham mutamatsilain. Idgham dari dua huruf yang sama, yang dua huruf ini menjadi satu huruf diucap pada satu sekali ucap, nah, tanpa ada pemisah. Satu makhraj mengucapkan sekali ucap tanpa ada pemisah. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun untuk pembahasan ilmu qiraah, yaitu ilmu tajwid, ya, maka pembahasan idghamnya lebih luas. Pembahasan idgham lebih luas dari apa yang disebutkan di pembahasan idgham ilmu shorof. Nah, seperti pada yang tertulis di atas, ya, idgham terjadi pada dua huruf yang sama, pada dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Nah, dan seterusnya dari apa yang dijelaskan. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan yang B sekarang. Ya, siapa? Mas Yasin atau Mas Fauzan? Ya, baca Mas Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala, B, idgham wajib, boleh, jaiz atau tidak boleh mumtani'. Terkumpulnya dua huruf yang sama pada satu kalimah atau kata memiliki keadaan. Yang pertama, huruf pertama dan kedua semuanya berharokat. Huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun. Yang ketiga, huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Yang keempat, huruf pertama dan kedua sukun. Dan keadaan ini tidak mungkin terjadi atau tidak ada, kecuali pada kata yang terjadi i'lal naql atau pemindahan harakat, lalu terjadilah penghapusan salah satu huruf yang sukun tersebut. Iya, cukup. Aksanta. B, idgham wajib, boleh dan tidak boleh. Artinya idgham terbagi menjadi tiga. Nah, ada yang wajib idgham, kata tertentu wajib idgham. Nah, ada juga yang tidak boleh idgham, ada yang di situ idghamnya boleh dan tidak bolehnya, atau boleh idgham boleh tidak. Yang ini akan dirinci pada bacaan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Dua huruf yang sama pada satu kalimah atau kata memiliki keadaan huruf pertama dan kedua semuanya berharokat. Huruf pertama dan kedua semuanya berharokat. Nah, bisa enggak terjadi? Ini terjadi. Ada di beberapa kata. Nah, barakallahu fikum. Kemudian huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun. Huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun. Ini juga ada pada beberapa kata. Yang ketiga, huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Nah, huruf pertama sukun dan kedua berharokat. Ini juga terjadi beberapa keadaan dan terjadi idgham. Yang seperti ini terjadi idgham. Yang keempat, huruf pertama dan kedua sukun. huruf pertama dan kedua sukun. Dan keadaan ini tidak mungkin terjadi, tidak ada. Kecuali apa? Kecuali pada kata yang terjadi i'lal nakal, pemindahan harokat. Harokatnya dipindah, kemudian salah satu huruf yang sukun tersebut dihapus. Seperti pada pelajaran yang telah lalu ya. Harokat dipindah, kemudian huruf itu kehilangan harokat sehingga sukun. Lalu berkumpulnya dua sukun. Maka sukun dibuang beserta hurufnya jika berupa huruf ilat. Ya, telah lewat pembahasannya di banyak contoh pada pelajaran yang telah lewat. Ya. Lanjutan Mas Yasin. Qala al-muallif hafizallahu taala, jika huruf pertama disukun dan huruf kedua berharokat, maka wajib idgham seperti raddun. Asalnya raddun mengikuti wazan fa'lun. Ya, lanjutan. Yang kedua, jika huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun, maka tidak terjadi idgham mumtani', seperti syadattu asdid bibayadi wujuhil muttaqina pada bentuk fi'il ta'jub. Iya. Nah, sekarang merinci yang ditulis di atas ya. Merinci empat keadaan yang ditulis di atas dan yang dirinci tiga keadaannya. Karena keadaannya keempat tidak mungkin terjadi ya. Maka yang dirinci adalah tiga keadaan yang disebutkan di atas. Keadaan apa yang dirinci? Yang pertama, jika huruf pertama disukun dan huruf kedua berharokat, maka wajib idgham seperti raddun. Asalnya adalah, lihat, ro fathah dal sukun, lalu setelah itu dal yang berharokat. Nah, mengikuti wazan fa'lun, raddun. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Madda, ada fi'il kan, madda. Terjadi idgham atau enggak? Madda. Apa asalnya sebelum terjadi? Ya, kalau kita pecah tulisannya, madda ini apa? Mim fathah, dal sukun, lalu dal fathah. Madda. Apa itu ya? Madda fi'il madi bukan? Fi'il madi. Apa wazannya madda? Fa'ala. Kalau antum melihat madda ketika dipecah, apa wazannya di sini? Nah, kalau antum lihat di sini tulisannya seperti fa'la. Ya enggak? Fa'la. Nah, namun dulu pernah kita bahas bahwa kita lihat pada asalnya. Asalnya madda adalah madada. Nah, asalnya madda adalah madada karena berasal dari fa'ala. Kemudian kenapa disukun? Karena ingin idgham. Kita ingin melakukan idgham, maka tidaklah idgham ini terjadi melainkan harus mensukun huruf pertama. Maka kita sukun huruf pertama. Lalu setelah itu kita idgham menjadi madda. Maka dalam wazan kita mengembalikan kepada asal. Sehingga dikatakan madda wazannya fa'ala karena berasal dari madada. Meskipun apa? Sebelum di idgham kita melakukan tahapan pensukunan. Ya, mengerti? Naam. Farqulikum. Jadi apa yang antum lihat pada madda asal ini adalah terdiri dari mim fathah, dal sukun, lalu dal berharokat. Namun kita katakan wazannya fa'ala, bukan fa'la, bukan. Kenapa? Karena melihat pada asal. Asalnya adalah fa'ala. Nah, adapun kita sukun, kenapa kita sukun? Karena kita ingin mengidgham. Dan idgham itu tidaklah terjadi melainkan harus dengan mensukun huruf pertama, kemudian kita idgham setelah itu. Barakallahu fikum. Ya, kita baca lagi buku. Jika huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun, maka tidak terjadi idgham. Mumtani, artinya tidak mungkin terjadi idgham. Contoh syadattu. Nam syadattu seperti apa lagi? Maliltu seperti syaqaqtu dan lain sebagainya. Yaitu apa? Huruf yang kedua sukun, huruf pertama berharokat, Ya, yang seperti itu tidak terjadi idgham. Kecuali pada lughah dhaifah mungkin terjadi idgham, namun pada lughah dhaifah syaddatu dibaca syaddatu. Ada yang mengucap demikian. Bahasa yang kuat syaddatu ya. Namun ada lughah dhaifah membaca begini. Apa baca bahasa yang kuat syaddatu yaitu apa? Tidak terjadi idgham ya. Namun lughah yang dhaifah membaca syaddatu. Syaddatu yaitu apa? Tidak terjadi idgham. Nah. Ini terjadi. Ada. Namun dikatakan lughah dhaifah, bahasa yang lemah. Contoh lainnya asydid bibaya di wujuhil muttaqin. Nah, di situ ada dua huruf yang sama, huruf yang pertama berharokat, huruf kedua sukun, tidak terjadi idgham. Nah, pada bentuk fi'il ta'ajjub asydid bibaya di wujuhil muttaqin. Kalau syaddatu fi'il madi. Nah, lalu berikutnya jika huruf pertama dan kedua berharokat maka wajib idgham dengan syarat-syarat berikut ini. Nah, itu ya. Berarti ini keadaan yang apa? Kalau di atas antum lihat keadaan yang pertama ya. Lihat strip, empat strip yang di atas yang telah kita baca. Strip yang pertama apa bunyinya? Huruf pertama dan kedua semuanya berharokat. Nah, ini yang mau kita bahas. Jika huruf pertama dan kedua berharokat, wajib idgham dengan syarat-syarat berikut ini. Nah, sudah bisa dimengerti? Yang ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Nah, jadi kesimpulannya, jika dalam satu kata ada dua huruf yang sama, nah maka dua huruf yang sama ini bisa keduanya berharokat, atau huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, atau huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Nah ini, tiga keadaan ini ya. Maka kapan terjadi idgham? Ketika huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat terjadi idgham. Nah, kemudian kapan tidak boleh idgham? Ketika huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun. Nah, adapun huruf pertama dan kedua semuanya sukun, maka bisa idgham dengan syarat-syarat berikut ini yang akan dibahas pada kesempatan mendatang insyaallah taala. Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.